Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini kami hadirkan beberapa rekaman kajian Islam ilmiah untuk Anda yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah pada poin ke-42 mengenai prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah tentang din dan juga iman. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله pada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi syar'i. Nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kebaikan, untuk mendengarkan kajian dan mengikuti yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Ayuhal ikhwah a'azakumullah, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-42 yaitu prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman, yaitu prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah tentang agama dan iman. Jadi termasuk prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah bahwa din dan iman adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Ayolah ikhwah azakumullah, di dalam poin ke-42 ini tidak seluruhnya kita baca, yang terpenting kita akan bahas tentang prinsip iman menurut Ahlussunnah Wal Jamaah. Kenapa dibahas oleh para ulama tentang masalah iman dalam kitab-kitab akidah? Karena masalah penting, masalah pokok, masalah asas. Masalah iman, masalah yang penting. Tidak boleh seseorang dikeluarkan dari Islam karena dia iman dengan yakin. Kemudian juga amal itu masuk bagian daripada iman yang dibahas oleh para ulama Sunnah, karena masalah iman sebagaimana yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu di halaman 352 pada pekan yang lalu, itu kita bahas tentang Ahlussunnah pertengahan dalam hal nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah dan Mu'tazilah serta antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Ini ada kaitannya dan ini harus dipahami, sebab ini ada kaitan dengan apa yang kita bahas setelah Aruria yaitu Khawarij, mereka mempunyai pendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Tidak dikatakan dia beriman. Pelaku dosa besar dikatakan kafir, keluar dari Islam, dan di akhirat kekal dalam neraka. Ini pendapat Khawarij. Mu'tazilah berpendapat, ini Mu'tazilah aliran sesat, ahlul bid'ah, pengikut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Dia berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan mukmin. Jadi manzilah bainal manzilatain, artinya kedudukannya di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak kafir. Dan kalau dia tidak bertobat di akhir hayatnya, maka dia di akhirat kekal dalam neraka. Ini sama dengan Khawarij, kekal dalam neraka. Pendapatnya sama dengan pendapat Khawarij. Adapun ulama sunnah, pelaku dosa besar dari kaum mukmin masih tetap disebut mukmin karena imannya, hanya saja ia fasik karena perbuatan dosa besarnya. Kemudian juga antara Murji'ah dan Jahmiyah, disebutkan antara Murji'ah dengan Jahmiyah. Jadi ada, saya akan jelaskan, saya akan rinci pendapat-pendapat ini, setelah itu baru kita bahas satu persatu tentang prinsip ahlu sunnah, tentang iman. Jadi ahlu sunnah berpendapat bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, qaul wa amal. Dan ini seluruh kitab-kitab ahlu sunnah menjelaskan bahwa iman itu qaul wa amal, qaulun perkataan dan amal perbuatan. Dan nanti kita akan bahas di poin yang pertama. Kemudian iman menurut pendapat Murji'ah itu hanya iqrar bil qalb, mengikrarkan dengan hati, wa nutqu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Amal tidak masuk. Sedangkan menurut Jahmiyah mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, atau dengan kata lain wa tasdiq bil qalbi faqat, ya tasdiq, membenarkan dengan hati saja. Ini pendapat daripada Jahmiyah. Kemudian iman menurut Karramiyah ini pengikutnya Muhammad bin Karram As-Sijistani, dia seorang mubtadi dan dia dinisbatkan oleh para ulama termasuk Mujassimah. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidh Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar An-Nubala bahwa Ahmad bin Karram Sistan mengatakan bahwa iman itu hanya mengucapkan dengan lisan, kemudian tidak ada niat dan tidak ada amal. Kemudian iman menurut Khawarij melaksanakan amal-amal taat dengan hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh semuanya. Apabila ada satu yang tidak dilaksanakan dari amal-amal yang wajib atau dia melanggar, maka dia keluar dari iman secara keseluruhan. Dan mereka berpendapat bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, sama seperti Murji'ah demikian juga, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan mereka, Khawarij ini, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar apabila mereka tidak taubat sebelum mati mereka. Artinya mereka kafir dan kekal dalam neraka. Sedangkan ahlu sunnah, seperti yang sudah saya jelaskan, itu qaulun wa amalun. Ada juga yang menambahkan qaulun wa amalun wa niyatun, bagaimana penjelasan Imam Al-Barbahari. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah bahwa iman qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu perkataan, perbuatan, dan niat. Sekarang kita bahas tentang iman menurut ahlu sunnah. Jadi berbeda antara iman ahlu sunnah menurut ahlu sunnah dengan iman menurut Murji'ah, menurut Jahmiyah, menurut Karramiyah, menurut Khawarij berbeda. Dan ini harus dipahami perbedaan ini antara ahlu sunnah dengan firqah-firqah yang sesat, supaya kita tidak masuk ke dalam firqah yang sesat. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat orang yang melakukan perbuatan dosa besar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia kedudukannya di antara dua kedudukan, tidak mukmin tidak kafir, ini Mu'tazilah. Kalau Khawarij, kalau dia berbuat dosa besar keluar dari Islam. Kalau Murji'ah, bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak ada masalah, karena iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya perbuatan maksiat apapun tidak mempengaruhi iman. Ini menurut Murji'ah. Nah, ini pendapat, semua ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan Ahlussunnah, kita bahas prinsip Ahlussunnah tentang iman sebagai berikut. Yang pertama, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi iman yaitu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan para ulama Ahlussunnah sering menyebutkan juga yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini akan ada di dalam poin-poin ini. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Yang pokok harus diyakini dan dipahami oleh Ahlussunnah dan oleh kaum muslimin semuanya, bahwa iman meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bahwa amal masuk bagian daripada iman. Yang kedua, amal perbuatan dengan keseluruhan jenisnya yang meliputi amalan hati, amalan anggota badan, termasuk hakikat iman. Jadi amal masuk ke dalam hakikat iman. Ahlussunnah tidak mengeluarkan amalan sekecil apapun dari hakikat iman, apalagi amalan-amalan yang besar dan agung. Jadi Ahlussunnah tidak mengeluarkan amalan daripada iman. Amalan ini masuk bagian daripada iman dan termasuk daripada hakikat iman, termasuk daripada rukun iman, bahwa amal ini. Maka dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah, yaitu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, yakni bil jawarih. Jadi mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Iman menurut Ahlussunnah, dan amal masuk dalam bagian iman. Karena itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i bagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa tabi'in ba'dahum wa man adraqnahum yaqulun al-iman qawlun wa amalun wa niyatun wa yajzi'u wahidun min as-salati illa bil-akhar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan ijma' dari para sahabat dan tabi'in dan sesudah mereka dan orang-orang yang kami temui, mereka semua berkata bahwa iman perkataan, perbuatan, dan niat, yaitu i'tiqad. Dan salah satu dari tiga ini tidak cukup kecuali dengan yang lainnya. Artinya mempunyai saling keterkaitan antara i'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Ini perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi amal perbuatan dengan kesemua jenisnya ini masuk dalam hakikat iman. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk pemahaman Ahlussunnah bahwa iman adalah pembenaran dengan hati saja, atau pembenaran dengan pengucapan lisan saja tanpa amalan anggota badan. Dan barang siapa yang berpendapat demikian, maka ia telah sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya pemahaman seperti ini berasal dari kejelekan pemahaman Murji'ah. Ya, Murji'ah, maksud Murji'ah Anda bisa lihat di halaman 351 pengertian tentang Murji'ah. Disebutkan di halaman 351, Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. berasal dari kata irja yang berarti pengakhiran, sebab mereka mengakhirkan atau memisahkan amal dari iman. Mereka mengatakan satu dosa tidak membahayakan selama ada iman, sebagaimana satu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Menurut mereka, amal tidaklah termasuk dalam kriteria iman, serta iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini pendapat Murji'ah yang sesat dan menyesatkan. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Milal wa Nihal oleh Syahr Rastani dan juga dalam kitab Wasatiyah Ahlussunnah. Jadi sudah dijelaskan bahwa pendapat mengatakan bahwa iman itu tasdik saja, pembenaran saja, ini pendapat yang sesat. Atau iman itu hanya perkataan lisan saja, seperti perkataan karamiyah, ini juga pendapat yang sesat. Atau iman hanya ikrar dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, ini pendapat Murji'ah. Adapun yang mengatakan bahwa iman itu hanya tasdik saja, ini pendapatnya Jahmiyah. Dan ini semua pendapat yang sesat. Selanjutnya, yang keempat, bahwa iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagian diantaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebagian yang lain jika ditinggalkan adalah dosa kecil atau besar. Dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan ganjaran. Jadi yang keempat, iman memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Sebagian diantaranya jika ditinggalkan maka menjadikan kufur. Sebagian yang lain jika ditinggalkan adalah dosa besar. Dan sebagian yang lain jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh pahala dan menyia-nyiakan amal. Jadi iman itu bercabang-cabang, tidak satu cabang. Seperti nanti bisa dilihat di bagian akhir dari pembahasan ini, arti pembahasan poin yang ke-42, disebutkan hadis bahwa iman itu al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Dan malu adalah satu bagian dari iman, cabang dari iman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi iman ini memiliki cabang-cabang. Jadi kalau seandainya ada orang yang meninggalkan satu cabangnya, ya tidak langsung dikafirkan. Ada yang kufur. Ada yang kufur. Artinya kalimat itu kufur, tapi tidak langsung orangnya dikatakan keluar dari Islam. Pada berapa amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu kufur, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya kufur. Memerangi kufur bukan berarti keluar dari Islam. Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu. Dan apabila dua golongan orang yang beriman, Allah menyebutkan dengan kalimat beriman, apabila ada dua golongan yang beriman, iqtatalu, yang mereka berperang, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Allah menyebut dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 9 dengan kalimat mukmin, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua golongan orang mukmin yang berperang, menunjukkan bahwa perang itu tidak menunjukkan bahwa orang itu kafir. Artinya dikatakan kufur. Bagaimana juga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya perbuatan meninggalkan salat ini adalah perbuatan yang kufur. Dan para ulama khilaf dalam masalah ini, apakah orangnya langsung dikeluarkan dari Islam atau tidak. Itu khilaf di antara para ulama yang berkaitan dengan meninggalkan salat. Dan riwayat yang tadi saya sebutkan, bainar rajul wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah, itu hadisnya sahih dari Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ayol ikhwah a'azakumullah, tentang iman memiliki cabang-cabang dan tingkatan. Jadi ada yang kalau ditinggalkan dia kufur, tapi kata kufur saya jelaskan tadi tidak langsung dikatakan dia keluar dari Islam, bahwa ada kalimat-kalimat dalam hadis yang disebutkan juga kalimat kufur. Ada juga yang memang keluar daripada Islam yang dijelaskan oleh para ulama. Ada juga yang kalau ditinggalkan dia telah melakukan perbuatan besar-besar, seperti amal-amal yang mesti dilakukan kemudian ditinggalkan, ini dosa besar. Jadi amal-amal yang wajib yang harus dilakukan tapi ditinggalkan. Ada juga yang hilang kesempatan memperoleh pahala, artinya dia masuk bagian daripada iman perbuatan-perbuatan yang kecil, membantu seorang mukmin, menolong orang mukmin, dan yang lainnya, menyingkirkan gangguan dari jalan dan yang lainnya, kalau ditinggalkan maka menghilangkan pahala. Kemudian ayo ikhwah rahimakumullah, bahwa para ulama telah memberikan misal sebelum saya lanjutkan bahwa tentang masalah iman yang memiliki cabang, para ulama memberikan misal seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan permisalan. Kata beliau, waqad darabal ulama'u masal iman bimithli syajaratin laha aslun wa furu' wa syu'ab. Bahwa para ulama telah memberikan permisalan tentang iman seperti pohon. Jadi sebuah pohon itu ada pokoknya, ada akarnya, ada cabangnya, ada rantingnya. Nama pohon mencakup semuanya. Ia mencakup cabang-cabang dan juga ranting-ranting. Dan nama ini tidak hilang sebagai pohon, meskipun umpamanya dahannya sudah tidak ada, rantingnya tidak ada, tapi tetap dikatakan pohon. Daunnya tidak ada, tetap dikatakan dia pohon. Atau bisa dikatakan juga syajaratun naqisah, pohon yang kurang, tidak sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan iman ini dengan pohon, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ibrahim, bahwa Allah memberikan perumpamaan dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 24, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala al-nasi la'allahum yatazakkarun. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24-25, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah SWT. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya Allah memberikan perumpamaan tentang tauhid, tentang iman dengan pohon. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Dan ini yang pokok, yang tertanam dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan ukulaha, tu'ti ukulaha, kalimat tu'ti ukulaha, ukulaha yang dimaksud adalah buahnya. Yang dimaksud apa? Al-a'malu salihah an-nashi'a minhu, yaitu amal-amal saleh yang tumbuh dari tauhid. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Umul Hikam. Jadi iman memiliki cabang serta tingkatan. Yang pertama dengan dasar ayat Al-Quran, yang kedua dengan dasar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang iman yang memiliki cabang dan tingkatan. Jadi kalau seandainya ada satu perbuatan yang dilakukan oleh dia, perbuatan dosa besar, enggak langsung orangnya dikafirkan atau dikatakan dia tidak mukmin, tidak kafir, sebagaimana pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Atau dia mengatakan kalau dia berbuat dosa tidak berpengaruh pada imannya, ini pendapat Murji'ah. Semuanya pendapat yang sesat. Yang benar seperti yang disebutkan dalam pembahasan ini, poin yang keempat ini. Kemudian yang kelima, iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang. Jadi iman dapat bertambah dengan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan, dan dapat berkurang karena kemaksiatan hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan sampai mencapai kesempurnaan. Sebab Nabi juga pernah menyebutkan tentang kesempurnaan. Akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa iman bertambah dan ketaatan hingga mencapai kesempurnaan. Kemudian dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat hingga sirna dan tidak tersisa sedikit pun. Jadi maksiat juga bertingkat-tingkat. Bagaimana juga iman bertingkat-tingkat, maksiat juga demikian. Ya, ada perbuatan dosa atau maksiat yang membuat orangnya keluar daripada Islam. Dan itu pembahasan nanti berkaitan dengan pembahasan tentang kufur dan takfir. Itu di poin ke-43. Kita enggak bahas sekarang. Tidak ada masalah kufur dan takfir. Yang kalau dilakukan bisa keluar dari Islam. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan berkurang imannya. Tapi ada juga yang membuat dia keluar dari Islam. Bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian di poin yang keenam, saya tidak baca seluruhnya, di bagian akhir dari poin yang keenam, sirnanya iman mutlak, yakni kesempurnaannya, tidak otomatis menghapus mutlakul iman, pokok iman. Hal ini dibenarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beberapa tulisan beliau. Artinya banyak ada yang mengatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min, kalimat ya yu'min artinya tidak sempurna imannya. Artinya sirnanya iman mutlak, kesempurnaan iman, tidak otomatis menghapus mutlakul iman, artinya pokok iman. Seperti hadis la yu'minukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu min al-khair, tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sahih. Tapi kalimat tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya, maksudnya tidak sempurna imannya. Bukan berarti tidak, dia tidak beriman sampai dia mencintai saudaranya, tapi maksudnya tidak sempurna imannya. Nah, ada berapa hadis yang menyebutkan seperti itu. Jadi ini tentang masalah iman mutlak, kesempurnaan yang tidak otomatis menghapus mutlakul iman. Ini bantahan kepada Khawarij dan juga Mu'tazilah. Kemudian kita masuk kepada poin yang ke-8 ataupun poin yang ke-7, istilah syarat kesempurnaan ini tidak ada. Syaratul kamal yang sering dibicarakan oleh orang-orang sekarang ini tidak ada. Yang ke-8, ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu qiblah. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu qiblah, maksudnya kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, sebagaimana dilakukan oleh Khawarij. Bahkan persaudaraan iman mereka tetap terpelihara meskipun mereka berbuat maksiat. Jadi ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlu qiblah, ketika kaum muslimin secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, bagaimana dilakukan oleh Khawarij. Khawarij mengatakan bahwa orang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam dan dikatakan kafir. Itu menurut Khawarij. Sedangkan Al-Sunnah mengatakan perhubungan iman tetap berterbihar meskipun berbuat kemaksiatan. Di dasarnya tadi surah Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Yang ke-9, Al-Sunnah tidak mencabut iman. Al-Sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini, dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Saya ulangi, Ahlu Sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini, dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka. Orang Islam yang fasik artinya orang Islam yang berbuat dosa besar. Orang Islam yang fasik artinya orang Islam yang berbuat dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar di kaum muslimin, itu tidak dicabut imannya, tidak dikatakan kafir, atau tidak dikatakan bahwa dia kedudukannya tidak mukmin, tidak kafir. Tetap dia orang yang beriman dengan imannya, dan dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Jadi ini berbeda dengan pendapatnya Khawarij dan Mu'tazilah. Insyaallah para pendengar paham ya, bahwa Sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik, yang berbuat dosa besar dalam agama ini, dan tidak menghukumi kekal neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij Mu'tazilah. Jadi orang Khawarij Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar kafir. Ini Khawarij. Kalau Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar, umumnya dia minum khamar atau dia berzina atau dia berjudi atau yang lainnya, dosa besar, tidak dihukumi, dia mukmin dan tidak kafir. Ini pendapat Mu'tazilah, manzilah bin manzilatain. Adapun di neraka, menurut pendapat Khawarij Mu'tazilah, kekal neraka orang yang berbuat dosa besar. Kalau dia tidak taubat, kekal neraka. Ini semua pendapat yang sesat. Kalau Murji'ah mengatakan bahwa perbuatan dosa besar tidak mempengaruhi iman, tidak ada pengaruh pada iman, ini pendapat yang sesat dari Murji'ah. Nah, sedangkan Ahlu Sunnah bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat dikatakan tidak sempurna imannya. Perhatikan poin 9 ini, bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar dan maksiat dikatakan tidak sempurna imannya. Bagaimana sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika berzina ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia meminumnya ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang yang menjarah satu jarahan yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika menjarahnya ia dalam keadaan beriman. Ini hadis antum lihat di footnote-nya. Lihat di footnote-nya. Ya, di halaman 358 footnote 504. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan hadis ini yang tadi kita baca termasuk diikhtilafkan maknanya. Hadis ini sahih tapi diikhtilafkan maknanya, dan perkataan yang paling sahih yang dikatakan oleh para peneliti bahwa maknanya yaitu tidaklah melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika seorang dalam keadaan sempurna imannya. Dan ini termasuk lafaz-lafaz yang menafikan sesuatu. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah dinafikan tentang kesempurnaan imannya. Yang dinafikan tentang kesempurnaan imannya. Dan kami menafsirkan seperti yang disebut di atas dengan dasar hadis Abu Darda yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah ia akan masuk surga, meskipun ia berzina, meskipun ia mencuri. Dalam hadis ini dinafikan iman tidak berarti dinafikan Islam, karena orang iman itu lebih khusus daripada Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang orang-orang Badui mengatakan qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi orang-orang Madinah berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, patuh. Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Jadi kesimpulannya, bahwa setiap mukmin adalah muslim. Akan tetapi tidak setiap muslim itulah mukmin. Di dalam syarah muslim oleh Imam An-Nawawi. Jadi orang yang berbuat dosa besar, umpamanya dia berzina, dia tidak menghalalkan zinanya, dia berbuat karena kehilafannya, atau dia mencuri, atau dia minum khamr, dia berbuat dosa besar dan dia berkurang imannya. Kalimat dia tidak berzina dalam keadaan dia beriman, dia tidak minum khamr dalam beriman, dia tidak mencuri dalam beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Kalau dia sempurna imannya, dia akan tinggalkan perbuatan dosa kemaksiat itu. Ini penjelasan menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut pemahaman Salafus Saleh. Jadi mereka Ahlus Sunnah mengatakan orang yang berbuat fasik berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Tidak diberi nama iman secara mutlak dan tidak dicabut secara mutlak. Ini penjelasan ulama Ahlus Sunnah tentang masalah iman. Sekarang kita masuk tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kita masuk pembahasan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Dalil-dalil tentang bertambahnya iman ini banyak disebutkan di dalam surah Ali Imran, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Ahzab, Al-Fath, Al-Mudathir. Ini tentang bertambahnya iman dan disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa iman itu bertambah. Jadi para ulama Ahlussunnah berdalil dengan ayat-ayat di dalam surah Ali Imran, nanti saya sebutkan ayatnya, bahwa iman itu bertambah dan juga iman berkurang. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah ditanya, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kami membaca ayat Al-Quran, Alladzina qala humun nasu innan nasa qad jama'u lakum faqshawhum fazadahum imana waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan orang-orang yang mentaati perintah Allah Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka, maka perkara itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Itu dalam ayat ini disebutkan fazadahum imana. Dalam ayat ini disebutkan fazadahum imana. Jadi orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang akan menyerang kaum muslimin. Bukan orang mukmin takut, jangan ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, tapi orang mukmin bertambah iman mereka, fazadahum imana. Maka bertambah iman mereka. Ayat menjelaskan bertambahnya iman. Seperti juga disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, takut hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi disebutkan ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itulah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa zidnahum huda. Kami tambahkan petunjuk. Jadi Allah menyebutkan ditambahkan petunjuk. Dan ayat-ayat yang lain juga banyak disebutkan. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 124. وإذا ما أنزلت سورة ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Apabila diturunkan satu surah di antara mereka mengatakan siapa di antara kalian yang bertambah imannya, adapun orang beriman bertambah iman mereka dan mereka bergembira. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 4, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dan Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman mereka. Ya, agar bertambah iman itu dengan iman mereka. Dalam surah Al-Fath ayat 4. Begitu juga dalam surah Al-Mudathir ayat 31. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana." Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka kecuali fitnah bagi orang-orang kafir, agar yakin orang-orang ahlul kitab dan bertambah imannya orang yang beriman. Surah Al-Mudathir ayat 31. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang bertambahnya iman. Ayat ini menjelaskan tentang bertambahnya iman. Nah, kemudian ditanya lagi, artinya ditanya siapa Imam Sufyan bin Uyainah, apa dalil tentang berkurangnya iman? Oh, tadi ayat-ayat itu berkaitan dengan bertambahnya iman. Sekarang dalilnya tentang berkurangnya iman. Dijawab oleh beliau, tidaklah sesuatu yang bertambah melainkan ia akan berkurang. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah dan juga Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Jadi kalau ada yang bertambah berarti pasti ada yang berkurang. Jadi bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Hal ini juga sesuai seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau membuat bab dalam sahihnya itu ziyaratul iman wa nuqsanuhu, bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Jadi iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Di antara dalil bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan juga dalil tentang pengelompokan orang yang beriman, ada orang imannya itu tinggi, ada yang sedang, ada juga yang kurang imannya. Ini Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat 32. Untuk melihat di halaman 360. Allah berfirman, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabiir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikianlah karunia yang amat besar. Surah Fatir ayat 32. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman di tafsir Kalamil Mannan, dan juga dalam kitabnya Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau menjelaskan, kata beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membagi kaum mukminin menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan, sabiqun bil khairat, mereka lah orang-orang yang melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, serta meninggalkan yang haram dan makruh, serta mereka lah muqarrabun, orang-orang yang dekatkan kepada Allah SWT. Jadi golongan pertama yaitu orang mukmin yang sabiqun bil khairat, yang selalu berbuat kebajikan, yang selalu dalam berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh, serta mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT. Ini orang yang sabiqun bil khairat, segera dalam berbuat kebajikan. Itu yang wajib-wajib dikerjakan, yang sunnah-sunnah dikerjakan, pun yang haram dan yang wajib tinggalkan. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu muqtasid, itu tingkatan orang-orang yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atas mereka dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka. Yang kedua ini muqtasid, itu mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang diwajibkan dan meninggalkan yang haram. Jadi ada di antara orang mukmin yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunahnya tidak, yang wajib saja, yang haram ditinggalkan. Nah, tingkatan yang ketiga itu zalimun nafsih, itu tingkatan orang yang berbuat zalim atas dirinya, menzalimi dirinya. Mereka adalah orang-orang yang lancang mengerjakan sebagian perkara yang diharamkan atas mereka dan melalaikan sebagian perkara yang diwajibkan atas mereka dengan pokok iman tetap ada pada mereka. Ada perbuatan-perbuatan yang wajib yang mereka lalaikan, ada kewajiban yang mereka lalaikan. Kemudian juga ada yang haram yang mereka kerjakan, tapi tetap mereka mengakui tentang atau mengimani. Ada yang menyadari bahwa itu perbuatan yang salah atau dosa. Jadi pokok iman itu ada pada mereka. Ini tiga tingkatan iman. Makanya iman itu sebagaimana yang sudah saya sebutkan di poin yang keempat, iman itu memiliki cabang-cabang serta tingkatan-tingkatan. Tidak satu pokok, ada cabang dan ada tingkatannya. Dengan dasar ayat Al-Quran dan juga dasar hadis Nabi. Dasar hadis Nabi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul adhani tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri yang keluar dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi iman itu lebih dari 60 cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang paling tinggi. Ya, setiap mukmin, setiap muslim berusaha dia untuk mewujudkan tauhid, karena ini dasar. Ini adalah dasar, ini asas mentauhidkan Allah. Jadi kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia harus memahami tentang kalimat ini, maknanya, rukunnya, syaratnya, dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang paling tinggi. Dan orang yang mati dalam keadaan dia mengetahui kalimat la ilallah, maka dia akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah, maka dia akan masuk surga. Di kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi dipahami dan diamalkan. Dan dia harus meyakini bahwa menafikan semua yang disembah selain Allah, dia mengingkari semua yang disembah selain Allah, dan kemudian dia menetapkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Di dalam beriman ini, dalam mentauhidkan Allah ini, harus ada penafian, pengingkaran kepada semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua ada isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Maka la ilaha illallah itu rukunnya dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahdah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian isbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Kemudian wa adnaha imatul adhani tariq, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, potongan-potongan kaca atau beling yang mengganggu jalan kaum muslimin, singkirkan. Jadi ini termasuk yang paling rendah bagian iman. Atau ada pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Bahkan ada Nabi meriwayatkan ada seorang yang menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin, dia singkirkan, yang kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi hatta sedikit yang kecil dari perbuatan baik itu bisa masukkan orang ke dalam surga. Nah, ini juga dari kalimat ini harus diperhatikan. Kalau gangguan dari jalan disingkirkan, Gak mungkin Islam itu menyuruh membuat kerusakan. Terpahami. Kalau gangguan dari jalan itu harus singkirkan, apakah duri atau beling atau kaca atau batu atau pohon yang yang mengganggu jalan kaum muslimin, disingkirkan. Gak mungkin Islam itu menyuruh untuk membuat kerusakan. Gak mungkin. Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian berusaha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Gak mungkin juga Islam menyuruh untuk merusak bangunan atau melakukan bom bunuh diri. Gak mungkin. Gak mungkin. Dan gak masuk akal dan bertentangan dengan syariat. Jadi Islam menganjurkan yang terbaik, melarang dari perbuatan kerusakan. Ya mungkin orang menisbatkan kepada Islam bahwa Islam menganjurkan yang demikian itu termasuk jihad. Inilah kebodohan. Islam menyuruh untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam menyuruh untuk membuat kerusakan atau melakukan bom bunuh diri atau membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jadi perbuatan kezaliman. Kezaliman. Dan dia termasuk membunuh diri. Jadi ini harus dipahami tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi, penjelasan para ulama salaf. Kemudian selanjutnya, wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu bagian daripada iman. Jadi malu merupakan cabang dari iman. Artinya setiap mukmin dan mukminah dia harus mempunyai haya, malu. Dan malu ini bagian daripada iman. Malu ini adalah akhlak yang mulia. Terperhatikan setiap mukmin dan mukminah bahwa malu adalah akhlak yang mulia. Terperhatikan setiap muslim dan muslimah, perhatikan bahwa malu adalah akhlak yang mulia. Yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Malu adalah akhlak yang mulia. Yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan malu adalah akhlak Islam. Nabi bersabda, inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya'u. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Tabran dalam Mu'jamus Saghir dari sahabat Anas bin Malik. Ketika Nabi bersabda, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan suatu melainkan kebaikan. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Jadi malu ini bagian daripada iman. Seorang muslim dan muslimah harus punya rasa malu. Malu kalau dia terbuka auratnya. Malu kalau dia mengambil hak orang lain. Malu kalau dia tidak melaksanakan salat yang 5 waktu. Malu dia kalau tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan. Ada rasa malu yang dengan itu mendorong dia untuk melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan ketetapan iman oleh Allah SWT dan ditambah iman kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan iman kita. Maka kita mohon kepada Allah agar kita tetapkan di atas agama, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, itu saja ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ikhwatul Islam, a'azanillah iyyakum, materi dari pembahasan kita syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, dari pembahasan poin ke-42 mengenai prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman yang dijelaskan oleh beliau secara langsung di kesempatan ini. Dan selanjutnya ikhwatul Islam, para pendengar di manapun Anda berada, kita akan langsung untuk memasuki sesi tanya jawab. Dan sudah ada penelpon yang pertama, kami angkat saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Pak Wadiyadi di Bekasi. Silakan Bapak. Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz menyampaikan bahwa sekarang terjadi firqoh-firqoh yang sebanyak 72 dan satu yang mengikuti sunnah lah yang akan selamat. Ini menandakan bahwa orang-orang ahli sunnah itu dikelilingi oleh firqoh-firqoh yang sesat dan menyesatkan, sehingga ruang lingkup kehidupannya itu sedikit termarginalkan di masyarakat. Bahkan para kiai-kiai, ulama-ulama yang mengikuti sunnah pun sangat jarang, dan mereka menjadi cibiran dari orang-orang di luar firqoh. Jadinya kenapa? Pertanyaannya, Bapak. Jadi permasalahannya adalah bagaimana sikap-sikap kita orang-orang ahli sunnah, baik dalam pergaulan dengan mereka, dalam hal-hal ibadah, karena mereka menganggap ahli-ahli sunnah itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan mereka, dan selakanya mereka menyatakan mereka pun mengikuti sunnah dan Quran. Iya. Nah, bagaimana sikap-sikap dalam hal-hal beribadah dengan mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, tentang masalah firqah sebenarnya sudah saya bahas ya di awal-awal dari syarah akidah sunnah wal jamaah, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 7 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan firqah ini pokoknya yaitu 4 yang nanti bercabang lagi pada firqah yang lain yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Itu pokoknya ada 4, yaitu Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah yang kemudian berkembang. Nah sekarang kita sudah berusaha untuk mengikuti yang satu ini, yaitu yang Nabi katakan bahwa yang selamat itu al-jama'ah, ma'ana alihil yawmu ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita mohon kepada Allah agar kita terus meniti jalan ini, mengikuti Al-Quran wa sunnah ala tahmis salat. Wajib kita mengikuti pemahaman salafus salih, hukumnya wajib mengikuti Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat, ini hukumnya wajib. Dan kita gak boleh menyimpang dari pemahaman mereka, baik tentang akidah, tentang ibadah maupun yang lainnya. Kita harus berpegang dengan pemahaman itu. Nah sekarang kita baru mulai, artinya meskipun sudah bertahun-tahun, tetap aja dakwah ini harus sabar. Kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik, apakah kepada orang yang hatta dia sebagai ustadz atau kiai, gak semuanya juga paham. Maka perlu pada kesabaran dengan cara yang baik, dengan ilmu. Gak boleh kita menyampaikan kalau kita tidak berilmu, harus dengan ilmu. Kemudian dengan rifq, dengan lemah lembut, sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Kemudian dengan sabar. Kalau mereka terima, alhamdulillah, kalau enggak, ya kita sabar. Nah kita dikelilingi oleh orang-orang yang belum paham tentang pemahaman ini, maka kita harus sabar. Banyaknya perbuatan syirik, bid'ah, ini membutuhkan kepada kesabaran. Bukan semangat saja, bukan berniat amar ma'ruf mungkar, tapi dengan tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Bahwa kalau tanpa ilmu yang terjadi banyak kerusakan di mana-mana, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia baru ngaji, sudah berusaha untuk mendakwahkan kepada kiai atau ustaz. Dan ingat bahwa iman ini ada 3 saya sebutkan tadi tingkatannya. Ada yang betul-betul melaksanakan dan tingkatan imannya masya Allah tinggi. Ada yang sedang, ada yang kurang. Kita harus melihat juga seperti itu. Ada juga orang-orang yang betul-betul dia sudah diliputi dengan berbagai macam kesyirikan, bid'ah, khurafat dan yang lainnya, puluhan tahun. Ketika kita mendakwahkan, gak mungkin dalam sekejap dia berubah, karena puluhan tahun dia terbina dengan kesyirikan, terbina dengan bid'ah, terbina dengan khurafat, terbina dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Maka kita dakwahkan dengan cara yang baik. Dan ini peringatan bagi teman-teman juga, al-ikhwah, ya ayuhal ikhwah azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, juga harus sabar dalam kita mendakwahkan. Kalau mereka juga mengingkari dakwah kita, ya karena ketidaktahuan mereka, kejahilan mereka belum paham. Meskipun mereka dikatakan sebagai ustaz, atau mereka jebolan dari Mesir, Al-Azhar, atau yang lainnya, gak jadi ukuran. Yang kita lakukan, kalau mereka dari sana, masa mereka gak paham? Bisa jadi mereka tidak paham sama sekali. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sering saya sampaikan kepada tokoh-tokoh dari Ahlul Bid'ah, kalau seandainya ucapan kalian, aku yang ucapkan, aku sudah kafir, karena aku paham. Sedangkan mereka tidak paham, karena kalian adalah juhal. Jadi ini harus dipahami. Ya, kewajiban kita sabar. Ya ingat, Nabi Nuh 950 tahun mendakwakan dakwah Tauhid, tapi berapa orang yang ikut dakwahnya? Dan lihat lagi nabi-nabi yang lain. Makanya perlu kepada kesabaran. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Saudara Manto di Jakarta Utara. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akhi, dikecilkan radionya, ada feedback. Ya, silakan. Mau tanya, kalau misalkan secara sistem Ahlussunnah wal Jamaah itu sistem pemilihan pemimpin dalam Islam seperti apa? Di mana kita sekarang harus taat pada pemimpin yang menguatkan sistem demokrasi? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pembahasan tentang masalah taat kepada ulul amri itu ada pembahasannya. Nah. Yang ada adalah sistem musyawarah dalam Islam, bukan demokrasi, karena demokrasi bukan dari Islam. Dan itu nanti ada pembahasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ibu, dari mana? Dari Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering ditanya, kalau kamu agamanya apa? Islam. Islam apa? Muhammadiyah apa? NU. Begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib Ustaz, silakan mungkin bisa menanggapi Ustaz. Jadi kita ketika orang tanya bahwa kita lah orang Islam, kita mengikuti pemahaman salafus saleh, bukan organisasi, bukan ormas, bukan yang lainnya. Jelaskan kepada dia bahwa itu sebagai alat saja, bahwa itu adalah sebagai alat. Tapi yang sekarang ini jadi pemahaman, jadi keyakinan dari organisasi-organisasi yang ada, itu jadi pemahaman, jadi keyakinan yang melekat dalam hati mereka, dalam keyakinan mereka, harus mengikuti pemahaman mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bertentangan dengan pemahaman salafus saleh. Maka bagi kita jawab bahwa kita adalah Muslim mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Itu yang kita harus yakini dalam semua perbuatan, dan semua ada kaitannya, bahwa Islam ini tidak bisa dipisahkan dari apapun juga. Di satu bagian yang mencakup seluruhnya, Islam berbicara tentang negara, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang semuanya. Jadi ikuti pemahaman salaf, dan itulah Islam itu sendiri. Jadi gak usah kita dibawa dengan berbagai macam kelompok. Kelompok ini sudah banyak juga yang saling menyesatkan di antara mereka, dan juga pemahaman-pemahaman mereka yang sudah menyimpang. Kemudian yang perlu juga saya jelaskan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini istilah yang syar'i, yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah sejak zaman dahulu. Dan itu saya jelaskan di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kemudian kalau sekarang diklaim oleh organisasi tertentu atau kelompok tertentu bahwa di Ahlus Sunnah wal Jamaah, tinggal dilihat dari akidahnya benar tidak di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat dari pemahamannya benar atau tidak. Lihat dari amalnya benar atau tidak. Kalau mereka melakukan kesyirikan, mengajak orang untuk menyembah kubur, datang ke dukun, percaya kepada jimat, mengajak orang kepada bid'ah, ya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu namanya ahlus syirik wal bid'ah, atau ahlul firqah. Jadi harus dilihat kepada pemahaman keyakinan yang mereka yakini. Jadi kita nisbatkan, nisbat ini masyru' dan syari'. Syar'i, artinya kita menerima bahwa kita adalah ahlu sunnah. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, dari Bapak Yusuf di Jakarta. Ustaz, saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwasannya Imam Hanafi atau Abu Hanifah terjatuh ke dalam pemahaman irja yang menyatakan bahwasannya iman itu tidak bertambah dan berkurang. Yang jadi pertanyaan, benarkah hal itu, dan bagaimana sikap dari kita ya, sebagai orang awam apabila mendapati imam di antara imam madhab tergelincir atau tersalahkan di dalam sebagian dari akidah atau pemahaman? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Yang pertama, ya harus dipahami bahwa manusia secara keseluruhan dasar ini adalah mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Tidak ada satupun manusia yang maksum kecuali para nabi dan para rasul, yang mereka maksum, terpelihara dari kesalahan, yang ketika mereka salah langsung ditegur oleh Allah dan mereka diterima taubatnya oleh Allah SWT. Adapun manusia secara umum, mereka berbuat kesalahan sebagaimana Nabi bersabda, kullu bani Adam khata wa kal khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik, yang bertaubat kepada Allah. Kalau ada imam berbuat kesalahan atau keliruan, baik dalam masalah akidah maupun yang lainnya, ini dijelaskan oleh para ulama yang lain. Dia salah. Dan ini sebagai manusia wajar dia salah, dia keliru. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Jadi itu yang pertama, bahwa dia adalah manusia, wajar dia salah atau keliru. Tapi kalau dia salah, enggak boleh kemudian dicela, enggak boleh kemudian diikuti pemahamannya, enggak boleh. Enggak boleh yang salah, ya salah. Yang disilakan oleh para ulama, murji'atul fuqaha, murji'atul fuqaha, yang mereka tidak masukkan amal dalam iman. Dan ini ada disebutkan memang dalam beberapa kitab tentang mereka. Nah sekarang yang kedua yang harus dipahami, bahwa kita, kewajiban kita mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Seandainya imam itu keliru, apakah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali salah, gak boleh kita ikut kesalahannya. Kita wajib untuk mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengikuti yang benar, itu yang wajib yang kita ikuti. Adapun kekeliruannya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, mengampuni dosa-dosa para imam. Gak boleh mencela mereka, gak boleh mencaci maki mereka, gak boleh menghina mereka. Dan ini adab seorang muslim kepada para ulama, mendoakan mereka dengan kebaikan, memohonkan ampun untuk mereka. Maka disebutkan oleh Allah tentang para sahabat dan sesudahnya, Rabb waladina jau min ba'dihim, asal ayatnya berkaitan dengan para sahabat, waladina jau min ba'dihim yaquna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina lasabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladziina aamanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah muhajirin ansar, yang mengucapkan wahai rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu daripada kami beriman, dan jangan kau jadikan mati kami rasa dengki, rasa iri kepada orang yang beriman, sesungguhnya yang kau lemah pengasih dan penyayang. Itu sikap kita terhadap kesalahan para ulama. Itu sudah, kesalahan para ulama itu ada dan terjadi dan terdapat dalam kitab-kitab. Nah, Allah mengampuni dosa mereka. Kewajiban kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Abu Diva di Margahayu. Ustaz, mohon kembali dijelaskan mengenai keyakinan Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar di antara manzilah baina manzilatain. Apakah yang dimaksud dengan manzilah baina manzilatain ini? Mohon penjelasannya kembali, Ustaz. Iya, ini sudah beberapa kali saya jelaskan. Pada pekan yang lalu sudah jelaskan dan saya tambahkan sekarang ini. Yang dimaksud dengan manzilah baina manzilatain yaitu tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Lihat di halaman 353 pembahasan pekan yang lalu, di atas, paling atas sekali, bahwa pelaku dosa besar berada dalam status antara iman dan kafir. Tidak dikatakan beriman secara mutlak dan tidak perlu dikatakan kafir. Lalu penjelasannya itu, ya, umumnya pelaku peminum khamar, dia peminum khamar umumnya, dikatakan dia tetap meyakini tentang bahwa khamar itu haram. Dia karena khilaf dia minum khamar umumnya. Ini satu permisalan aja. Dia menurut Mu'tazilah enggak dikatakan dia orang yang beriman, tapi enggak dikatakan juga keluar dari Islam, tidak mukmin, tidak kafir, tapi nanti di akhirat kekal neraka. Begitu pendapat Mu'tazilah, wallahu alam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari panelis, ada Bapak Ramli di Jakarta. Assalamualaikum, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ini masalah surat Fatir ayat 32 yang tadi dibacakan. Ini ada kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menjalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan izin Allah. Yang impian itu adalah karunia yang besar. Yang saya pertanyakan masalah pertengahan ini, Pak Ustaz. Kadang-kadang kan mereka melakukan segala sesuatu hal dianggap baik. Ini yang pertengahan ini mana maksudnya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa baca, saya sudah jelaskan tadi. Ya, kalau bertanya, coba dilihat bukunya. Bukunya ada. Tingkatan kedua adalah orang yang pertengahan. Mereka adalah orang yang hanya melakukan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram atas mereka. Di halaman 360. Saya sudah jelaskan. Jadi ada orang yang muslim, dia hanya yang wajibnya seperti ada seorang sahabat yang datang, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Salat yang lima waktu dan puasa Ramadan. Nabi jelaskan, kalau gitu saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi. Artinya dia hanya mengerjakan yang wajib. Kata Nabi, kalau dia benar demikian, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Jadi ada orang yang hanya mengerjakan yang wajib, yang sunat-sunat, artinya yang mustahab, yang nafilah, dia tidak kerjakan yang wajib aja. Kalau dia beriman, dia mentauhidkan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Naam. Yang lain. Naam. Selanjutnya masih dari penelpon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? Ada di mana? Aziz di Cinereng. Silakan Pak Aziz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak Ustaz ini. Suatu hari kita ketemu dengan ikhwan. Dia mengatakan salaf. Katanya selain salaf dia, katanya ustaz-ustaznya itu tidak bagus dan susu itu. Iya, halo Bapak, suaranya tidak begitu jelas, kami terima. Oh, iya. Katanya selain salaf dia, katanya kita alim-alim dia, katanya ustaznya itu ibarat susu yang sudah tercampur racun, tidak mungkin akan terjadi susu kembali katanya. Iya. Nah, saya yang lagi bingung ya seperti itu, jadi katanya nggak bagusnya di mana kayak gitu. Iya. Terima kasih. Nah, waalaikumsalam. Diringkas, Pak. Nah, pertanyaan dari Bapak tadi, ada yang menyatakan bahwasannya di antara dakwah salaf ada sebagian dakwah yang ustaz-ustaznya sudah tercampur keyakinannya, sebagaimana disebutkan tadi dari sebuah perumpamaan seperti halnya susu yang tercampurkan oleh yang lain sehingga sudah tidak murni lagi, mungkin begitu pendapat dari orang tadi. Bagaimana ustaz menanggapi hal ini? Menanggapi tentang sebagian dakwah salaf yang diklaim sebagai dakwah salaf yang murni, dan ada sebagian dakwah yang hanya mengatasnamakan salaf saja, akan tetapi pada hakikatnya bukan salaf. Ya. Itu mohon penjelasan. Iya. Kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya dakwah salaf ini, dan alhamdulillah dakwah ini berkembang. Dan memang dakwah inilah dakwah yang didakwahkan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Itu dakwah yang hak. Dakwah salat ini dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang mengajak orang kepada tauhid, menjauhkan syirik, dakwah yang mengajak kepada sunnah, menjauhkan bid'ah, dakwah yang mengajak umat ini kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan maksiat. Dakwah ini alhamdulillah mulai marak di Indonesia dan juga di berbagai tempat. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah berkembang dakwah ini. Nah, dengan maraknya ini ada juga orang-orang yang belum paham sama sekali tentang dakwah ini. Ada juga yang mereka memasukkan dirinya ke dalam dakwah ini, artinya dengan nama, karena dakwah ini mulai berkembang dan banyak juga orang yang ikut dakwah ini. Kemudian mereka menamakanlah yang menisbatkan dirinya kepada salaf, padahal salaf sendiri dari berlepas dari mereka. Arti penamaan-penamaan ini muncul seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang ahlu sunnah wal jamaah. Banyak orang yang mengklaim dia ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia bukan dari ahlu sunnah. Kenapa dikatakan dia bukan ahlu sunnah meskipun mereka mengaku ahlu sunnah? Ya karena dari amaliyahnya, dari keyakinannya mereka tidak mengakui Allah di atas langit, dari keyakinannya mereka bahwa wali-wali itu bisa memberikan manfaat, menghilangkan bahaya, orang-orang yang sudah dikubur itu bisa mendatangkan manfaat. Keyakinan syirik, syirkun akbar. Belum lagi mereka merayakan perayaan-perayaan bid'ah dan mengajak orang kepada bid'ah. Mereka tetap mengklaim dirinya ahlu sunnah, padahal ahlu sunnah beri berlepas dari mereka. Sama sekarang ini seperti itu juga dengan salaf. Alhamdulillah yang berkembang dengan pertolongan Allah SWT, Allah yang menolong dakwah ini berkembang. Kemudian orang berbondong-bondong untuk masuk, dan ada orang-orang juga yang da'i-da'inya mulai ditinggalkan oleh pengikutnya, oleh muridnya. Nah, sekarang bagaimana supaya menarik muridnya lagi? Ya menisbatkan diri kepada salaf, tapi dari akidahnya, dari keyakinan jelas jauh berbeda, dari pemahaman jelas berbeda. Bahkan di antara mereka ada juga yang membaca kitab tauhid, membacakan kepada muridnya kitab tauhid Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Tapi yang diingat bahwa mereka dalam menyampaikan umumnya secara global tidak rinci. Artinya mereka memegang kitab tauhid atau tafsir Mukatsir litabarruk, untuk mencari barokah saja, tapi bukan untuk memahami, untuk meyakini dan mengamalkan. Dan mereka menjelaskan secara mujmal, global, tidak rinci bagaimana meyakini, memahami dan mengamalkan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itu di antara perbedaannya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Ya saya pikir cukup sampai di sini. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya dan satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustaz. Jadi dari apa yang saya sampaikan ayol ikhwah rahimakumullah bahwa prinsip Ahlussunnah tentang din dan iman ini merupakan masalah yang pokok, yang masalah mendasar dan wajib difahami, diyakini dan difahami oleh setiap muslim dan muslimah supaya kita betul-betul melaksanakan iman ini dengan benar, dengan dasar basirah, dengan dasar cahaya, dengan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dan juga kita mengamalkannya untuk menambah iman kita dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan kita juga dengan memahami atau membahas tentang masalah ini kita mudah-mudahan terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat dari pendapatnya Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan juga pemahaman takfiriyun, orang-orang yang gampang-gampang mengkafirkan, yang nanti kita akan bahas dalam poin yang ke-43. Kemudian ayol ikhwah rahimakumullah, bahwa kita juga berusaha untuk membahas tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, agar iman ini kita bertambah. Jadi bukan sekedar membahas tentang istilah iman al-sunnah atau pengertian tentang iman, Islam dan yang lainnya, bukan hanya itu, tapi bagaimana kita berusaha tetap dalam iman, kemudian juga kita berusaha bagaimana supaya iman kita bertambah dan kita menjauhkan hal-hal yang membawa kepada kekurangan iman. Masalah iman, masalah kufur, ini masalah yang besar yang kita wajib berhati-hati, dan juga terus kita pupuk iman kita dengan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah SWT akan bertambah subur, dan juga kita melakukan amal-amal yang ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap kita harus berpegang kepada pemahaman salafus saleh, karena pemahaman ini pemahaman yang benar dan wajib kita ikuti sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.